sinar terang. Ku berjalan sendirian, tiada teman. Ku terkenang masa silam yang merindukan. Ku terbayang senyum riang kasihku sayang. Tapi kini tinggallah kenangan yang abadi. Dia pergi meninggalkan ku seorang diri. Malam ini keindahan tiada arti. Hanya sepi dan terasa kehampaan hati. Silam yang berlaku.